شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى. Saling memberi, hilangkan iri dan dengki karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan, marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Bulan yang berkah, marilah kita bersama hidup damai sejahtera karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fa